Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Qawa'idu fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyati wal Asma' was Sifat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah kaidah yang ke 12, afwan 13. Kaidah yang ke-13. Qala hafizahullah al-qaidatu ats-tsalitsatu asyar. Kaidah yang ke-13. La hakima kaunan wa syar'an illa Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada hakim atau yang menentukan hukum secara kauni maupun secara syar'i kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada penentu hukum secara kauni maupun secara syar'i kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kaidah ini disimpulkan oleh penulis dari kitab Syifaul Alil karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, juz pertama halaman 279. Apa makna kaidah ini jemaah sekalian? Maknanya kita wajib mengimani Allah Azza wa Jalla yang menentukan hukum atau yang maha menentukan hukum, baik itu hukum kauni atau hukum syar'i. Hukum kauni itu maksudnya gimana? Ketetapan-ketetapan Allah di alam ini. Seperti Allah menetapkan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Dan ini sama dengan Allah Al-Mudabbir yang mengatur. Allah yang maha mengatur. Kemudian yang kedua, kita mengimani juga hanya Allah yang maha menentukan hukum syar'i. Dan apabila kita mengimani Allah yang menentukan hukum secara kauni, maka sepatutnya kita juga mengimani hanya Allah yang berhak menentukan hukum secara syar'i. Hukum kauni umumnya manusia mengakui Allah dialah yang menentukannya. Peredaran matahari, bulan, dan bintang, Allah yang mengaturnya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat, Allah yang mengaturnya. Perputaran waktu siang dan malam, Allah yang mengaturnya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah pengaturan Allah itu. Hukum yang Allah tetapkan di alam ini, tidak ada satupun manusia yang sanggup merubahnya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan Namrud, beliau gunakan kaidah ini, Beliau gunakan kaidah ini. Pertama beliau katakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Wahai Namrud, Rabku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi Namrud dengan sombongnya berkata, Ana uhyi wa umit, aku juga bisa. Menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa. Sebenarnya dia enggak bisa tentunya. Tapi maksud dia, yang dia biarkan hidup, maka hidup. Yang dia bunuh, mati. Tentu bukan itu yang dimaksud Nabi Ibrahim AS. Yang beliau maksud, yang menciptakan dan menakdirkan kematian, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi ya, begitu. Orang kafir tidak punya hujah, ngeyel, ngawur. Dia pun berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka, kemudian, apa kata Nabi Ibrahim AS? فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Sesungguhnya Allah, yang menerbitkan matahari dari timur, maka silahkan, kalau kamu memang Tuhan, kalau kamu memang merasa berhak disembah, terbitkan matahari dari barat. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Maka terdiamlah orang kafir tersebut. Gak bisa lagi dia bantah. Gak mungkin dia lakukan. Kalau menghidupkan dan mematikan, dia masih bisa ngeyel. Tapi menerbitkan matahari dari arah barat, dia gak mungkin bisa melakukannya. Jadi, ini jemaah sekalian, hatta Namrud dia mengimani. Dia mengimani Allah yang mengatur. Allah yang menentukan hukum. Apa yang terjadi di alam ini. Maka jemaah sekalian, kalau kita sudah mengimani hal ini, seharusnya kita juga mengimani hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak menentukan hukum bagi kita. Mengimani Allah yang menentukan hukum secara kauni, itu bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah. Begitu pula mengimani Allah yang berhak menentukan hukum secara syar'i, yang mengatur tata cara kehidupan kita, itu juga bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, barang siapa yang mengimani ada selain Allah yang mengatur atau yang berhak mengatur hukum-hukum, maka berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah di dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Iya. Tetapi jemaah sekalian, mungkin muncul pertanyaan. Kalau begitu, apabila seorang muslim berhukum dengan selain syariat yang Allah tetapkan, bagaimana status muslim ini? Apakah dia masih muslim atau sudah kafir? Disinilah perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Ahlus Sunnah mengatakan dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Sedangkan Khawarij mengkafirkan. Jadi tadi sebelumnya kita katakan, kalau ada yang meyakini ada selain Allah yang berhak menentukan hukum-hukum bagi para hamba, baik hukum kauni atau hukum syar'i, maka itu adalah kesyirikan. Itu adalah keyakinan syirik. Nah sekarang kita tidak bicara keyakinan, tapi perbuatan. Apabila seorang muslim tidak berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka Ahlus Sunnah mengatakan dia tidak kafir, tapi dia pelaku dosa yang sangat besar, yaitu dosa kufur asghar, kufur kecil. Adapun Khawarij, mereka mengatakan dia sudah kafir. Dia sudah kafir. Kenapa jemaah sekalian Khawarij berpendapat begitu? karena mereka salah memahami ayat. Dan ini sebagai contoh bagi kita, bagaimana kalau kita salah memahami ayat karena tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Maka akidah kita menjadi menyimpang. Akidah kita menjadi sesat. Yaitu ayat Al-Ma'idah 44. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Berdasarkan ayat ini, orang-orang Khawarij mengkafirkan umat Islam, terutama pemerintah, yang tidak berhukum dengan syariat. Karena mereka salah paham ayat ini. Ayat ini dijelaskan oleh para sahabat. Bacalah tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir. Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayat dari sahabat mengapa ayat ini turun, sedang berbicara tentang apa ayat ini. Ternyata ayat ini turun karena orang-orang Yahudi meninggalkan hukum Allah dan memilih hukum para tagut, para dukun dan semisalnya. Begitu pula orang-orang musyrik. Begitu pula orang-orang Nasrani. Jadi ayat ini turun berbicara tentang orang-orang yang memang sudah kafir. Kekafiran mereka, Allah jelaskan macam-macam kekafiran mereka. Bukan sekedar menyembah selain Allah, tapi mereka juga berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, maka status kekafiran dalam ayat ini menjadi berkurang, menjadi kufur kecil. Para sahabat menafsirkan, apabila dihukumi untuk kaum muslimin, dia menjadi kufrun duna kufrin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kufur kecil. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi. Bukan kekafiran seperti yang mereka pahami. Jadi bukan kufur besar. Tawus seorang tabi'in beliau berkata, laisa bi kufrin yanqulu anil millah. Bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Berarti kufur kecil. Abdullah bin Taus, seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in, juga berkata, laisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tidak sama dengan orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Itu semua kufur besar. Siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, maka dia keluar dari Islam. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia tidak sampai tingkatan itu. Jadi, Ahlus Sunnah mengikuti pemahaman sahabat. Dan ternyata jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, kalau diteliti lebih dalam makna bahasanya, kata-kata kufur dalam syariat, kata-kata kufur dalam syariat, umumnya dihukumi kufur besar apabila kata kufur itu menggunakan alif lam dengan kata ma'rifah, bukan dengan kata nakirah. Kalau dia pakai kata nakirah, kufrun, pakai tanwin, maka itu bermakna kufur kecil. Tapi kalau dia pakai alif lam, al-kufru, maka dia bermakna kufur besar. Dan dia harus dalam bentuk masdar. Al-kufru. Baru dikatakan dia kufur besar. Contohnya, hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi, kata al-kufru di situ pertama menggunakan alif lam, yang kedua dalam bentuk masdar, maka maknanya adalah kufur besar. Sedangkan di dalam ayat ini, al-kafirun bukan dalam bentuk masdar, sehingga dia kufur kecil. Ini dari sisi bahasa. Jadi, inilah cara memahami ayat yang mulia ini. Menurut para sahabat Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Maka para sahabat menjelaskan, maknanya adalah kufur kecil. Bukan kufur besar. Tetapi jemaah sekalian, para ulama ahlu sunnah juga menjelaskan, orang yang berhukum dengan selain syariat Allah itu, dia bisa terjerumus kepada kufur besar. Karena kufur kecil itu adalah pengantar kepada kufur besar. Kapan dia terjerumus dalam kufur besar? Apabila dia memiliki satu dari tiga keyakinan. Apabila kufurnya menjadi kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Bukan sekedar kufur amalan. Yaitu dia memiliki satu dari tiga keyakinan kufur. Yang pertama, apabila dia meyakini hukum manusia, apakah itu mereka namakan hukum adat. Jadi kita bicara hukum ini gak harus pemerintah ya, masyarakat juga bisa. Contohnya membagi warisan. Mereka tidak mau mengikuti hukum syariat. Mereka pingin hukum hasil musyawarah mereka. Bagi sama, kata mereka. Sama saja. Gak harus pemerintah. Masyarakat juga bisa terjerumus dalam dosa ini. Atau orang-orang yang terlalu melebih-lebihkan hukum adat, hukum buatan manusia. Bahkan terkadang mereka lebih menjunjung tinggi adat daripada agama. Lalu kemudian mereka mengatakan, hukum adat itu sama saja dengan hukum agama. Atau hukum apa saja? Hukum yang diadopsi dari hukum internasional, atau hukum hasil musyawarah kita, dan yang paling buruk, hukum warisan penjajah. Penjajah yang sudah pergi, mereka menjunjung tinggi di atas kepala mereka hukum penjajah. Tidak malu apa? Dijajah ratusan tahun, penjajahnya pulang, hukum mereka dimuliakan. Kemudian mereka mengatakan, hukum-hukum manusia itu sama saja dengan hukum Islam. Jadi mereka yakin sama kedudukannya. Maka, karena keyakinan itu, mereka menjadi kafir. Murtad, keluar dari Islam. Dan ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa kafir? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang menegaskan hukum Allah itulah yang terbaik. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Kata Allah, "Afahukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun?" Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman itu menurut ayat ini adalah yang meyakini hukum Allah lebih baik. Jadi kalau dia meyakini sama hukum manusia dengan hukum Allah, hukum syariat, atau hukum Nabi Muhammad SAW, maka dia berarti mendustakan ayat ini. Dengan sebab itu dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Dan jemaah sekalian, ayat ini juga memberikan faedah kepada kita. Semua hukum apapun yang bertentangan dengan syariat, maka Allah menamakan itu sebagai hukmul jahiliyah. Terserah mereka mau namakan apa. Kalau bertentangan dengan hukum syariat, maka itu adalah hukum jahiliyah, kata Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50. Baik, ini yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Kalau ada yang meyakini hukum manusia, produk manusia, lebih baik daripada hukum Allah, ini lebih parah dibanding yang pertama. Maka tidak diragukan lagi, itu termasuk kekafiran. Sebagai contoh, mereka mengatakan, hukum hasil kesepakatan kita lebih cocok untuk kita terapkan daripada hukum Allah. Walaupun mereka berkata, sebenarnya hukum Islam itu baik, cuman kurang cocok di sini. Cocoknya di Arab. Ada lagi sambil menghina, cocoknya di zaman unta saja. Sekarang zaman sudah modern. Dengan maksud menghina, maka itu kekufuran yang lain. Menghina syariat Allah adalah termasuk kekafiran. Jadi, termasuk orang yang berkata seperti itu, dia mengatakan, lebih cocok hukum hasil kesepakatan kita, hasil musyawarah kita, daripada hukum syariat, hukum Islam. Atau mereka mengatakan, nanti kalau diterapkan hukum Islam, akan terjadi gejolak. Jadi kita musyawarah saja, kita tentukan hukum sendiri, yang semua sepakati, itu lebih baik. Maka itu adalah penyebab seseorang murtad keluar dari Islam. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang menjadi kafir ketika dia berhukum dengan selain syariat Allah, tatkala dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu adalah syirik, karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengabarkan kepada kita, ini juga salah satu kekufuran Yahudi dan Nasrani. Dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama mereka dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maksud mereka menyembah ulama dan menyembah pendeta adalah mereka ikut menghalalkan yang haram. Mereka sudah tahu haram, pendeta bilang halal, mereka katakan halal. Atau sebaliknya, mereka tahu halal, pendeta katakan haram, mereka bilang haram. Jadi, barang siapa yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu termasuk kesyirikan, termasuk kekufuran. Iya. Baik, ini jemaah sekalian, tiga keadaan. Orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, dia menjadi kafir. Walaupun dia bukan pemerintah, walaupun dia hanya masyarakat, walaupun dia tidak bekerja di bidang hukum, tapi dia punya keyakinan seperti ini, ya sama saja. Dia bukan siapa-siapa, enggak ada hubungan dia dengan pekerjaan menghukumi orang atau menangani kasus-kasus hukum. Tapi dia punya keyakinan ini, sama saja. Dia tidak bekerja di bidang hukum, tapi dia meyakini hukum manusia sama dengan hukum Allah, atau bahkan lebih baik daripada hukum Allah. Maka dia telah memiliki keyakinan kufur. Dia tidak minum khamar, tapi dia katakan khamar haram. Afwan, khamar halal. Jadi dia haram, dia halalkan yang haram, maka dia kafir. Yang minum malah tidak kafir. Betul dia pelaku dosa, tapi gak bisa kita katakan kafir, karena itu bukan dosa kekafiran. Kalau dia katakan khamar halal, maka dengan sebab itu dia menjadi kafir. Iya. Walaupun dia bukan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk mengizinkan khamar. Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan hukum untuk mengizinkan khamar, kita lihat dulu. Kalau mereka bilang khamar bagi kami halal, maka mereka kafir. Tapi kalau mereka bilang, kami tahu ini sebenarnya haram, namun kami butuh penghasilan, pemasukan dari pajak, maka itu adalah dosa besar, tapi tidak sampai tingkat kekafiran. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sebagian ulama juga menafsirkan dari sudut pandang lain. Karena ayat Al-Ma'idah 44 ini ada dua ayat berikutnya yang mirip. Jadi yang pertama, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kemudian di ayat 45, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang zalim. Kemudian di ayat 47, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi sebenarnya ada tiga hukum. Ini sudut pandang atau penafsiran dari sudut pandang lain. Dan tidak bertentangan dengan penafsiran yang kita sampaikan tadi. Jadi, ada tiga ayat yang menjelaskan tiga hukum. Orang yang berhukum dengan selain syariat Allah. Kafir, zalim, fasik. Kafir, zalim, fasik. Kapan dia divonis kafir? Itu tadi. Kalau dia berhukum dengan selain syariat Allah, dan dia memiliki satu dari tiga keyakinan ini. Dia anggap sama buatan manusia dengan syariat Allah. Atau dia anggap lebih baik hukum manusia daripada hukum Allah. Atau dia menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Nah, kalau dia yakin sebenarnya hukum Allah lebih baik, yang halal tetap dia yakin halal, yang haram tetap dia yakin haram, tapi kenapa dia menggunakan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah? Dia ingin menzolimi manusia. Maka hukumnya adalah orang zolim dia. Ya, seperti terjadi di masa Nabi SAW. Karena dia tahu dia salah. Padahal dia mengaku Muslim. Namun dia sebenarnya munafik. Dia tahu dia salah. Maka dia berkata kepada Yahudi, Yahudi lagi bersengketa dengan dia. Dia berkata kepada Yahudi, kita minta hukum saja kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang dukun. Orang Yahudi malah berkata sebaliknya, tidak. Kita minta hukum saja kepada Muhammad. Karena Yahudi tahu, Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menerima sogokan. Enggak mungkin. Sedangkan yang munafik ini tahu, orang Arab kafir ini tadi, dukun, dia menerima sogokan. Jadi dia pingin berbuat zolim. Dia pingin berbuat zolim. Iya. Ini contoh dia disebut zolim. Walaupun orang Arab tadi, dia orang Muslim tadi, dia sebenarnya bukan Muslim, tapi munafik. Orang munafik. Tapi kalau kita contohkan di zaman sekarang, demi menzolimi orang, dia tidak mau menggunakan hukum Islam. Karena kalau digunakan hukum Islam, dia yang disalahkan. Maka dia divonis zalim. Ini ayat 45 Al-Ma'idah. Iya. Kemudian, kalau dia menggunakan hukum yang bertentangan dengan syariat, tapi dia masih tetap yakin hukum syariat lebih baik. Hukum syariat lebih baik. Namun dia pingin keuntungan dunia. Kalau menggunakan hukum syariat, dia tidak dapat keuntungan dunia. Maka dia orang fasik. Jadi, ada tiga hukum dalam Al-Quran terkait orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Tapi intinya semuanya berdosa. Dan ini dosa besar, tidak main-main. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita jemaah sekalian, inilah sebab, di antara sebab kehancuran satu negeri, ketika mereka tidak berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah para pemimpin mereka meninggalkan kitab Allah dan mereka hanya memilih-milih saja untuk berhukum dengan kitab Allah. Jadi mereka pilih mana yang menguntungkan, itu mereka pakai. Mana yang tidak menguntungkan, itu mereka buang. Tidaklah mereka melakukan itu, kecuali Allah akan jadikan kehancuran mereka di tengah-tengah mereka. Disebabkan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Jadi, meninggalkan hukum Allah termasuk sebab kehancuran suatu bangsa. Jangankan meninggalkan hukum Allah semuanya. Hukum Allah hanya ditegakkan kepada orang-orang yang lemah. Sedangkan orang-orang yang kuat, tidak mereka hukum, itu sudah bisa menyebabkan kehancuran. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, inilah sebab kehancuran umat-umat sebelum kita. Idza saraka fihi musyarif tarakuhu, wa idza aqama fihi musyarif, wa idza saraka fihi mudhaif aqamu alaihi al-hadda. Kalau yang mencuri orang kuat, mereka tinggalkan, mereka tidak hukum. Tapi kalau orang lemah, mereka hukum. Kemudian Nabi SAW bersumpah, wa aimullahi lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha, demi Allah, andai putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Ini cuma meninggalkan sebagian hukum. Bagaimana lagi kalau mereka tinggalkan semuanya? Jadi ini sebab kehancuran satu negeri. Sebaliknya jemaah sekalian, negeri yang berhukum dengan syariat, maka Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Rizki mereka melimpah dan berkah dari langit dan bumi. Sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, ini janji Allah. Pemerintah dan masyarakat yang menegakkan syariat Allah, mereka akan diberikan pertolongan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Ada pertanyaan yang lalu. Apakah pesulap yang mampu menghilangkan benda-benda yang ada di sekitarnya, termasuk perkara gaib nisbi? Pertama, sudah jelas, itu gaib nisbi. Karena kan gaib mutlak, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Sebagaimana pembahasan yang lalu, gaib yang mutlak, mengetahui semua perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dilakukan oleh pesulap, itu sifatnya gaib nisbi. Benda hilang, kita enggak tahu di mana, dia tahu ada di mana. Atau kita enggak bisa lihat, dia bisa lihat. Dan jemaah sekalian, itu namanya dalam syariat sihir takhyili. Sihir pengkhayalan saja sebenarnya. Tidak terjadi secara hakikat. Dan itu mustahil mereka bisa melakukannya secara hakiki, enggak mungkin. Suatu benda yang berwujud itu enggak mungkin dihilangkan. Enggak mungkin jemaah, itu mustahil. Tapi kenapa hilang? Kenapa hilang jemaah sekalian? Itulah yang namanya sihir takhyili. Mata kita yang disihir. Bukan benda itu yang hilang. Mata kita yang disihir. Dan inilah yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun. Allah katakan dalam Al-Quran, saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat manusia takut. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dari sihir mereka seakan-akan tali-tali itu berjalan. Padahal tidak. Tali tetap tali, enggak akan berubah jadi ular. Itu namanya sihir mata. Iya. Jadi enggak mungkin itu terjadi, mustahil. Sama dengan membunuh orang. Tukang sihir kan begitu. Memisahkan kepala orang dari badan. Kemudian dia sambung lagi. Itu enggak betul-betul terjadi, karena itu mustahil terjadi. Tapi mata kita yang sedang disihir. Iya. Mungkin juga ada hanya sekedar trik. Hanya sekedar kecepatan tangan. Itu bukan sihir, tapi menonton itu adalah kesia-siaan. Enggak ada gunanya. Dan mungkin mengantarkan kepada dosa. Adapun menonton sihir, maka itu berarti ridho kepada sihir. Berarti setuju dengan kekafiran. Kalau kita enggak setuju, enggak, kita enggak akan nonton. Atau kita datang ke situ mau membongkar keburukannya. Seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Beliau datang untuk menyingkap lemahnya para tukang sihir. Ya boleh kalau begitu. Kita datang orang lagi atraksi, kita buktikan kepada manusia. Seperti ada seorang sahabat. Terjadi di masa sahabat, ada tukang sihir melakukan atraksi. Dia sembelih seseorang, Dia pisahkan tubuh dari badan, kemudian dia sambung lagi. Kemudian sahabat ini mau membuktikan bahwa dia itu pendusta. Maka dia ambil pedang, lalu tukang sihir itu dipisahkan kepalanya dari badannya. Ternyata dia gak bisa sambung lagi kepalanya sendiri. Mati berarti. Mati, jemaah sekalian. Itu datang dia untuk membuktikan. Kalau kita datang di situ untuk cari hiburan, ya kita ditipu-tipu oleh dia. Iya. Ada pakar yang membuat buku ilmiah tentang ramalan masa depan dan ramalan cuaca. Ada juga ramalan Joyoboyo, Nostradamus, apa? Nostradamus, Mama Fulana, dan lain-lain. Apakah ini dari berita setan? Kalau yang disebutkan terakhir itu, nama-nama itu adalah dukun. Mereka adalah para dukun. Itu adalah yang mengabarkan dari bisikan-bisikan setan. Adapun meramal secara ilmiah, ilmiahnya itu bagaimana? Ilmiah itu kalau dia bisa membuktikan adanya hubungan sebab dengan akibat. Itu baru namanya ilmiah. Dia bisa membuktikan adanya hubungan sebab dengan akibat. Contohnya ramalan cuaca yang dilakukan oleh BMKG, itu ilmiah. Karena mereka bisa membuktikan ada hubungan sebab dengan akibat. Mereka sudah meneliti di hari-hari sebelumnya. Apabila angin mengarah ke tempat tertentu, terjadi hujan di tempat tertentu. Dan suhu di tempat tertentu, begini dan begitu. Itu sudah diteliti di hari-hari sebelumnya. Jadi mereka memperkirakan berdasarkan pengalaman di hari-hari sebelumnya. Maka itu tidak mengapa. Sama dengan ketika kita melihat mendung, lalu kita memperkirakan kayaknya sebentar lagi hujan. Karena hari-hari sebelumnya begitu. Tapi jemaah sekalian, itu boleh dengan syarat kita tidak memastikan. Kan cuma kira-kira. Maka tidak boleh kita katakan pasti ramalan cuaca seperti ini. Pasti terjadi hujan. Faktanya, sering terjadi mendung, tapi hujan tidak turun. Kan faktanya begitu. Jadi kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu bukan ramalan dukun. Ramalan dukun gak bisa dibuktikan secara ilmiah. Walaupun terjadi sesuai kenyataan. Jadi ramalan dukun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apa hubungannya jemaah sekalian munculnya bintang-bintang di langit dengan kejadian di muka bumi? Apa hubungannya tanggal lahir dengan nasib hidupnya? Gak bisa dia jelaskan secara ilmiah. Gak ada hubungan. Maka itu adalah perdukunan. Baik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.